kamu tak menghilang namun juga tak melaju. Kau buat diriku hidup dalam angan semu. Kau tak padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan. Oh, bila benar bukan akulah orangnya, jangan kau tunda-tunda lagi. Katakanlah sekarang. Bila mungkin memang kau tak mungkin sayang, jangan gantungkan hati ini. Jangan gantungkan hati ini. Bagai melangkahkan kaki, yeah. Tanpa ada tujuan yang tak pasti, yang tak pasti. Kau buat diriku hidup dalam angan semu. Kau tak padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan. Terasa lebih nyata dari janji.